Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa melanjutkan membaca kitab Usul Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi sampai terakhir tentang tahrimul khuruj ala a'immatil muslimi. Sampai bab ini haramnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Qala Imam Ahmad, kita baca ucapan Imam Ahmad. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin kana an-nas ijtama'u 'alayhi wa qarru lahu bil khilafati بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, dan barang siapa yang keluar memberontak kepada pemerintah a'immatil muslimin, di antara pemerintah kaum muslimin, yang mana kata beliau, kana nas, manusia di waktu itu telah sepakat mengakui bahwa dia adalah pemerintah. Wa qarru, dan mereka telah mengikrarkan bahwa dialah khilafah, pemerintah. Biwajinkan, dengan cara apakah itu? Yang pasti dia telah diakui sebagai pemerintah. Berridha, dengan cara yang diridhoi oleh rakyat. Abil ghalabati, atau dengan cara menguasai, atau bahasa kitanya kudeta. Faqad syaqqa adal khariju, maka sungguh orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah tadi, dia telah mematahkan persatuan kaum muslimin, dan dia telah menyelisihi athar, ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. In matal kharijul alaih, dan jikalau orang yang memberontak mati di atas pemberontakannya, maka dia mati semisal orang yang mati di zaman jahiliyah, yaitu kondisinya orang yang tidak memiliki pemerintah. Tidak mesti dia musyrik, tapi kondisinya seperti kondisi orang yang mati di atas zaman jahiliyah. Kita baca keterangan Syekh Rabi. Kama fi hadith Ibn Umar, alini seperti tersebut dalam hadith Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum, man mata walaysa fi unukihi bay'atun mata maitatan jahiliyatan mata maitatun jahiliyatun. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya ikatan bai'at kepada seorang pemimpin Khawarij karena dia memberontak kepada pemerintahnya, maka dia berarti tidak mengakui kepemerintahan pemerintah yang ada. Maka bahasa Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka kalaulah dia mati, matinya mati jahili. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, wa man kharaja min at-ta'ati mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang dia memberontak keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, yakni dengan dia memberontak dan tidak mengakui kesahannya pemerintah yang ada, dia tidak mengakui, maka jikalau dia mati, matinya semisal mati jahiliyah. Qala Syarabi, beliau memberikan keterangan, fala yajuzul khuruj, maka dengan ini tidak boleh memberontak. Fala yajuzul khuruj, maka dengan ini tidak boleh memberontak. Wa qala Ibn Umar, berkata Ibn Umar, hadza fi khilafati Yazid. Berkata Ibn Umar, kalimat ini di masa kepemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Ta'rifun al Yazid, dan kalian mengetahui kondisinya Yazid bin Muawiyah di waktu itu, banyak kezaliman yang terjadi, kemungkaran dan kemaksiatan, bahkan banyak ulama yang dibunuh di masa itu. Wa ma dzalika Ibnu Umar, dengan bersama dengan itu Ibnu Umar memiliki pandangan ra'al khuruj 'alaihi nakasan lil bai'ah, bahwa sikap memberontak keluar menentang kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini adalah bentuk melepaskan diri dari bai'at kepada Yazid bin Muawiyah, pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah. Kemudian kharaja alaihi wa mata ala dzalik mata maitatan jahiliyatan, dan barang siapa yang dia telah memberontak kepada pemerintahnya serta mati di atas keadaan seperti itu, maka dia mati, matinya mati jahiliyah. Ini keterangan dari beliau. Sehingga yang namanya memberontak itu hukumnya haram, dan kalau dia mati, matinya seperti mati jahiliyah. Wala yahillu qitalu sultan. Masih dengan ucapan Imam Ahmad, wala yahillu qitalu sultan, dan tidak halal memerangi penguasa. Wal khuruj alaihi li ahadi minan nas, dan juga tidak boleh bagi manusia untuk memberontak kepada pemerintahnya. Li'ahadi minan nas, bagi setiap orang di antara manusia, tidak boleh memerangi pemerintah, dan dengan kalimat lain tidak boleh memberontak pada pemerintah siapapun orangnya. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnatin wa tariq, dan barang siapa melakukan hal itu maka dia adalah mubtadi' ahlu bid'ah, dia seorang yang tidak di atas jalan yang benar. Jadi khawarij, mereka adalah ahlu bid'ah, tidak di atas jalan yang benar. Qala Syekh Rabi, beliau menjelaskan, lan khuruj alai mukhalif an-nusus. Hal ini dikarenakan sikap memberontak kepada pemerintah yang sah, ini adalah menyelisihi terhadap nas-nas yang thabitati min Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kokoh, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sikap memberontak kepada pemerintah yang sah adalah menyelisihi dengan nas-nas Nabi alaihi salatu wasallam. Wa mukhalifun li aslin 'azimin min usuli ahli sunnatil jamaah. Dan memberontak kepada pemerintah yang sah, ini adalah sikap menyelisihi pada prinsip besar yang ada pada prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah, yaitu kewajiban mentaati pemerintah dan haramnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Hatta kata Syekh, "Law kana kafiran la takhruj alayhi." Perhatikan kalimat yang berikut ini. "Illa idza kana hunaka qudrah." Sampai pun seandainya pemerintahnya adalah orang yang kafir. Tapi beliau, "Hatta law kana kafiran." Sampai pun atau walaupun seandainya pemerintahnya dari kalangan orang kafir, la takhruj alaihi, tidak boleh bagimu memberontak padanya, illa idza kana hunaka qudratun wa hunaka maslahatun rajihatun walaysa hunaka mafsadatun rajihatun hinaidin idha amkana at-takhallus min fadhaka wa illa fal aslu as-sabru. Saya terjemahkan, perhatikan kalimat ini. Sampai pun kalau seandainya Allah takdirkan pemerintahnya dari kalangan orang kafir, tetap tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberontaknya, kecuali apabila di sana ada kemampuan. Yang pertama perhatikan, kecuali di sana ada kudrah kemampuan. Yang kedua, hunaka maslahatun rajihatun, dan di sana terdapat maslahat yang rajihah, yang dominan rajihah. Walaysa mafsadatun rajihatun, dan yang ketiga, tidak ada di sana mafsadah, kerusakan atau hal yang membahayakan. Hina idzan an idza amkana, maka di saat itulah kata Syekh, apabila memungkinkan untuk bisa takhallus, apabila itu memungkinkan untuk bisa lepas dari pemerintah yang kafir tersebut, pada maka itu bisa dilakukan. Wa illa, kalau tidak, fal aslu sabru, kalau tidak maka hukum asalnya adalah bersabar. Kalau tidak maka hukum asalnya adalah bersabar. Misal seperti kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kafir sekarang ini, kita punya saudara ahlu sunnah salafi tinggal di Perancis, namanya negara kafir, Inggris, ada dakwah kita di sana. Apakah kemudian masyayikh memberikan fatwa untuk memberontak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jumlah yang sedikit minoritas, kemudian mafsadahnya itu lebih dominan, lebih nampak, maka tidak difatwakan untuk memberontak, untuk melepaskan diri dari kepemimpinan yang kafir. Berarti bagaimana? Ya bersabar. Sebagaimana Nabi ketika dulu 13 tahun dia berada di kota Mekah dalam mendakwakan tauhid, kemampuan tidak ada, madaratnya lebih rajihah, lebih nampak. Karena itu tidaklah diperintahkan Nabi alaihissalatu wassalam untuk mengobarkan jihad di masa-masa itu. Karena kenapa? Tidak ada kemampuan. Fal aslu sabru, maka hukum asalnya adalah bersabar. Hukum asalnya bersabar. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah kita dari zaman dulu sampai sekarang adalah muslimin. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Muslimin. Dan mudah-mudahan negeri ini negeri yang aman, yang diberi oleh Allah taufik pemerintahnya dari kalangan muslimin, sehingga kita tidak terrepotkan. Akan menjadi sebuah masalah jikalau mayoritas negeri ini adalah muslimin tetapi pemimpinnya bukan dari muslim, ini akan menjadi masalah. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan Allah tidak takdirkan pemerintahnya dari kalangan selain muslimin. Mudah-mudahan selalu dan selalu negeri ini pemerintahnya, presidennya dari kalangan muslimin. Amma wa huwa muslimun, amma wa huwa muslimun, famadama fi da'irat al-islam wa madama yusalli fala yujuzu al-khuruj 'alayhi hatta yara al-kufr al-bawah fa yakhruju bis-syurut allati dzakartu wa allati dzukirat. Adapun jikalau pemimpinnya ulil amr, pemerintahnya adalah muslimin, dia seorang muslim, maka beliau pertegas, "Famadama fi da'iratil Islam," selama dia masih di dalam lingkup Islam, walaupun dia dalam berislam tidak atau kurang mengikuti sunnah, dia berislam tetapi dia mamanya masih muslim. Catatannya apa? "Famadama yusalli," selama dia masih salat, selama dia masih salat, "la yajuzul khuruj 'alaihi," maka tidak boleh seorang pun untuk memberontak kepadanya sampai mereka melihat adanya kekufuran yang jelas. "Hatta yarau kufral bawah innakum minallah fi burhan," yang itu menjadi bukti di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak serta-merta. Artinya butuh dengan fatwa ulama, butuh dengan mereka-mereka yang ahli untuk mempertimbangkan maslahat mafsadahnya, Jangan kita bersikap seperti Khawarij. Yang penting sikap tidak seperti itu. Karena itu beliau mengatakan, "Fayakhruju bi syurutil ladzi dzakartu." Maka boleh di waktu itu kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya dengan syarat yang tadi saya sebutkan, katanya. Kalau memang pemerintahnya kufar, nah syaratnya adalah apa? Yang pertama, idza kana hunaka qudrah, apabila ada kemampuan. Wa hunaka maslahatun rajihatun, maslahat yang rajihah. Dan tidak ada di sana mafsadah rajihah. Fa idza amkana takhallus min fadaka wa illa, kalau memungkinkan lepas darinya, kalau tidak fal aslu as-sabru, hukum asalnya sabar. Sehingga tetap saja maslahat dan mafsadah sebagai pertimbangan yang terdepan. Amma wa, kata beliau, naktafi bihadal qadr, kata beliau, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan dengan pembahasan ini, dan beliau bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan naktafi bihadal qadr, waktunya masih panjang. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah bab lain. Bab ini butuh konsentrasi. Bab ini berkaitan tentang bolehkah seorang berkelahi dengan pencuri atau perampok sampai mengakibatkan korban jiwa, baik dia yang mati atau perampoknya yang mati. Ini yang akan dibahas. Lebih dari itu, tentang khawarij atau bughat, kaum muslimin yang melawan pemerintah yang sah, bahasa lainnya adalah bughat, bahasa kita hanya pemberontak, paratis. Mereka adalah muslimin. Kapan mereka boleh untuk diperangi dengan senjata, sehingga mereka akan jatuh korban, baik di pihak pemerintah yang sah maupun jatuh korban di pihak bughat, para pemberontak. Ini pembahasannya. Kita masuk pada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa qitalul lususi wal khawarij jaizun, memerangi para pencuri atau para perampok serta memerangi khawarij, hukumnya boleh. Jaizun, hukumnya boleh. Jaizun. Kapankah itu? Harus ada penjelasan. Kapankah itu? Jawabannya adalah catatannya. Idza aradu lirajul fi nafsihi wa malihi falahu yuqatila an nafsihi wa malihi ويدفع عنها بكل ما يقدر. Ya, ini ketika mereka para khawarij atau para pemberontak atau para pencuri, perampok menghadang salah seorang dan dia meminta untuk diserahkan hartanya atau bahkan jiwanya, maka riset itu boleh bagi orang itu untuk dia membela jiwa raganya dan hartanya. Wajib anha bikulla ma yaqdir. Boleh baginya untuk membela dirinya, hartanya dengan kemampuan yang dia miliki. Dia akan disebutkan contohnya. Ada seorang bertanya kepada Rasul. Ada seorang masuk ke rumah. Tiba-tiba dia minta uang. Maling berarti. Atau perampok. Apa yang harus aku lakukan? Bolehkah aku berperang dengannya? Lawan dengannya? Duel dengannya? Atau aku harus memberikan uang padanya? Jenaka muslimin. Para ulama nanti bukan menyelisih hadis Nabi. Semuanya dipertimbangkan dengan baik. Ada maling masuk ke rumah. Awalnya jenengan gak menyadarinya, tidur pulas. Ternyata jenengan ngelilir. Wah, maling nyekel gobet. Jenengan tripun pak. Dalam keadaan tangi turu cek-ucek. Urung genagi sapa. Ternyata maling. Kalau berkelahi, kemungkinan bisa kalau tangan kosong lawan bersenjata. Nah, di saat itu bagaimanakah seharusnya dilakukan? Ini pembahasan kita. Mungkin terjadi, Pak? Mungkin. Di terminal, kita bawa istri. Istri kita diganggu, ditarik jilbabnya, dimalak, dipalak kita. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Arab pecicilan kuda-kuda anurung tahu belajar. Bisa orang nendang mengawur. Ya mikir-mikir. Temannya mereka banyak. Dan yang lainnya. Inilah ilmu yang akan kita baca. Bab ini. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, jikalau ada orang yang ardil rajul merampok kepada seorang, meminta hartanya, atau bahkan meminta untuk diserahkan jiwanya, maka bagi dia boleh untuk membela diri dengan kesemampuannya. Walaysa law idafaraku wa taraku wa idlabahum. Ini berkaitan dengan Khawarij. Apabila sudah terjadi peperangan, kemudian Khawarij yang melarikan diri, maka dibiarkan, tidak diperintahkan untuk dikejar. Waliyattabi' atharahum, tidak boleh diikuti jejak mereka. Laisa li'ahadin illa al-imam awladul muslimin, tidak boleh bagi seorang pun kecuali oleh imam dan pemerintah. Wa inna ma law yadfa'a nafsi wa fi maqamihi dhalik. Tak lain bagi dia orang pribadi, masing-masing urusannya di sendiri-sendiri. Hal itu terjadi pada diri seseorang, maka boleh bagi dia untuk membela dirinya dan hartanya. Kalau tadi di atas sudah berbicara tentang Khawarij. Wayanwi bijuhdihi alla yaqtul ahad. Ketika dia bela diri, dia tidaklah berniat untuk membunuh seorang pun. Dia tidak berniat. Hanya sekedar melumpuhkan, mengalahkan, membela diri agar tidak dizalimi. In mata ala yadaihi. Namun jika Allah takdirkan musuhnya mati di tangannya. Bidafi'i an nafsihi, ketika dia membela diri. Maraka dalam perkelahian. Fa'ab'adallahu al-maktul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ab'adallahu al-maktul. Yang terbunuh itu Allah akan menjauhkannya. Yani dia mati di atas karena perampok. dia yang salah. Wa in kutila hadza fi tilkal hal wa huwa yadfa an nafsi wa mali rajatu lahu asyhadah. Dan jikalau dia yang terbunuh dalam keadaan dia membela diri, membela hartanya, kata Imam Ahmad, aku berharap dia mendapatkan predikat sebagai syuhada syahada. Kama jaa fil hadits wa jami' al athar fi hadza, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan athar-athar dalam perkara ini. Inna ma umir bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi, diperintahkan untuk memeranginya, tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Wala tiba'uhu, dan tidak pula diperintahkan untuk mengejarnya. Wala yujiz alaihi in syri'a aw kana jarihan wa in aghadahu asiran falaysa lahu ay yuqtalahu. Dan tidak boleh baginya apabila musuhnya telah kalah atau musuhnya terluka atau dia menawannya, tidak boleh bagi dia untuk membunuhnya. Wa yuqimu alaihi al-had, tidak boleh ditegakkan hukum had. Walakin yurfa amruhu ila man wallahullah, tetapi orang itu diserahkan kepada pemerintah yang berwenang dalam mengatasi hal itu. Wa yuhkamu fihi, maka dihukumi oleh pemerintah tentang perbuatannya tadi. Jadi kalau ada orang menghadang jalan begal, berkelahi, niatan kita melumpuhkannya bukan untuk membunuh. Begitu. Kalau terbunuh bagaimana? Engkau tidak terkena hukum apapun. Tapi kalau engkau terbunuh dalam perkelahian itu, dalam mereka membela diri, membela harta, maka diharapkan kau mendapatkan predikat sebagai syuhada. Bisa dipahami ini? Adapun terhadap kaum Khawarij, mereka apabila terluka dan sebagainya, maka tidak boleh dijadikan budak. Mereka adalah muslimin, merdeka, dan diserahkan kepada ulatul umur. Qala Syarabi, kita baca keterangan dari beliau. Fahadi tafasilu fi qital khawarij, bab yang sering kita baca berkaitan tentang rincinya syariat dalam menyikapi kaum pemberontak. Syariat Islam memberikan aturan-aturan bagaimana cara menyikapi para khawarij. Di mana dikatakan khawarij, yakni mereka muslimin. Dalam bab ini terdapat rinci penyikapan kepada kaum khawarij, wasailin, dan para pembegal atau perampok, para pencuri, walbuhat, dan para pemberontak, penentang pemerintah. Ini semua diambil dari hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau berikan contoh hadisnya. Qala rajulun Nabi alaihi salatu wasalam, dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ara'aita in arada rajulun akhadha mali, apa pendapatmu wahai Rasul, jikalau ada seorang laki-laki dia menginginkan hartaku, ingin mengambil hartaku, apakah bentuknya merampok, membegal, ataukah bentuknya curi, ingin mengambil hartaku. Allah Rasul mengatakan, la tu'tihi, jangan kamu berikan, jangan kamu berikan hartamu padanya. Qala, laki-laki itu mengatakan, fa in qatalani, wahai Rasulullah, jikalau dia memerangiku, memerangi itu melumpuhkan, tidak mesti membunuh. Qatala yuqatilu berbeda dengan qatala yaqtulu. Kalau qatala yuqatilu memerangi, melumpuhkan, mengalahkan, dia tidak membunuh, tapi dia mengambil harta. Kalau qatala yaqtulu, dia membunuh. Memang mengincar jiwanya. Kalau dia memerangiku, Allah Rasul mengatakan qatiluhu, perangi dia. Nabi memberikan petunjuk perangi dia. Qala fa in qatalani. Lagi-lagi itu bertanya lagi, bagaimana Rasulullah jika dia membunuhku? Terjadilah perkelahian bapaknya. Terjadi apa? Perkelahian. Dan ternyata dia berhasil membunuhku. Qala fa anta syahid. Rasul mengatakan, maka kamu syahid. Qala fa in qataltuhu. Kalau sanin terjadi dalam perkelahian itu, aku yang membunuhnya. Qala finna. Dia dalam neraka. Dia siapa? Yang membegal atau yang perampok. Hadirin kaum muslimin, riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Bisa dipahami sampai sini? Karena ada dua kemungkinan dalam perkelahian itu. Bisa salah satu mati atau dua-duanya mati. Tapi ingat ya kaum muslimin, ini jikalau memang dia mengancam jiwa, mengancam harta. Bukan karena sekedar semreset, tahu semreset? Kesuh. Emosi. Tidak terima digentak momennya. Nang dalan, ya cepat-cepat. Jenengan kesuh. Wah ini apa? Wah gelut. Akhirnya mati. Wong-wong celurit ya baknya mati. Yang biasa dikenal apa itu? Carok. Ini tidak ada nilai di situ. Apa yang disebutkan dalam hadis ini? Wong itu emosi sesaat. Dan tidak boleh. Mas ini ditempatkan pada tempatnya. Kalau di terminal kita dicela, dina lainnya namanya ahli sunnah itu memang begitu. Akan banyak orang yang mencela. Tapi mereka, Nabi mengatakan apa? La yakhafuna lamata laim. Ahli sunnah tidak akan takut terhadap orang yang mencelanya. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan berbahaya bagi mereka orang yang menghinakannya. Sabar. Dan kemudian kamu mengambil hadis ini. Wah ini saya enggak terima. Akhirnya berkelahi. Dalam keadaan begitu kamu mengatakan saya ingin mati syahid. Alah. Penerapan hadis ini tidak pas. Harus ada bentuk. Betul-betul orang itu merampok, minta harta benda, atau mengancam jiwa raga. Di saat itu tidak ada kesempatan lain, jalan lain kecuali membela diri. Ketika terjadi yang seperti itu, dua kemungkinan. Kalau dia yang aku bunuh, bagaimana? Wa finar. Kalimat dia dalam neraka, maka yang membunuh ini pihak yang terancam tadi jiwanya tidak terkena hukum apapun. Tidak terkena hukum apapun. Dia tidak dikisos. Karena kisahnya dia bela diri. Kalau dia yang terbunuh, maka syahid, insya Allah disebutkan sinfa anta syahid. Dan yang membunuh dikisos. Karena dia zalim. Jadi pahami? Sebutkan dalilnya, wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh dalam rangka membela jiwanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna malihi. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, fa huwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh dalam membela agamanya, maka dia syahid. Ini dua hadis yang disebutkan oleh beliau. Syekh Rabi menyebutkannya. Beliau memberikan keterangan. Kita baca keterangan dari beliau. Beliau memberikan contoh. Faidah tudi al-insan fi malihi. Apabila ada seorang u'tudiya dizalimi, diancam, disakiti, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan kehormatannya, berkaitan dengan jiwanya, falahu an yudafi'a, maka boleh bagi dia untuk membela diri. Wabila tiyasan, dengan cara yang terbaiknya. Layak sidul qatla, tidaklah menginginkan untuk membunuh. Tidak bertujuan membunuh. Yat wabila tiyasan, berupaya membela diri dengan cara yang terbaik. Tidak jatuh korban. Umpamanya. Yang penting musuhnya kalah. Kamu pandai bela diri. Yang malak kamu tidak mampu bela diri. Tendang sekali aja jatuh. Begitu dia jatuh lari, ya sudah. Selesai. Tidak perlu kamu mengejar-ngejar. Selesai. Beda adal amr ila an yaqtulahu, jikalau kondisi memaksa untuk engkau membunuhnya, min fiadil hal, la yu'tham biqatlih. Dalam keadaan seperti itu, engkau yang membunuh, tidaklah berdosa. La yu'tham biqatlih. Tidaklah engkau berdosa dengan engkau membunuhnya. Ya, ini tidak ada hukum qisas di situ. Tapi ingat, itu nanti akan diteliti oleh hukumah. Ini perkelahian karena faktor apa? Kalau perkelahian biasa, tidak ada unsur seperti hadis ini, maka engkau akan dikisos. Hati-hati. Di BAP, di sidik, ternyata karena emosi. Gelut, karena apa? Kesuh. Maka berlaku hadis Nabi yang lain, al-qatilul maqtul binar, yang membunuh dengan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Ini karena faktor apa? Emosi, marahan. Nabi mengatakan idzal taqal muslimani bi sayfihima, apabila ada dua orang muslim bertemu masing-masing menghunus pedang, masing-masing ingin membunuh satu dengan yang lain. Karena perkara duniawiah, karena urusan kemarahan, bukan dalam rangka bela diri. Itu memang faktor sengaja. Hal ini kan kisahnya tidak ada kesengajaan. Tiba-tiba dipalak atau dirampok. Maka kalau ada kesengajaan, kamu sudah mempersiapkan, falqatilu maqtul finar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Bisa dipahami? Adu mulut di tengah jalan. Kemudian, kamu berani apa berani? Tunggu saya. Dia juga sudah nunggu kamu pulang. Gawat celurit mengono, Pak. Ini sudah ada rencana ini. Kalau bisa engkau lepas dari musuhmu, lepas sudah. Tidak usah diurusi. Tapi kalau kamu bersengaja, berkeinginan juga membunuhnya, falqatilul maqtul nar. Maka yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya dalam neraka. Perhatikan betul-betul perbedaan penggambarannya. Karena itu, saya ulang-ulang dalam membaca. Bisa dimengerti ini? Ini kan apabila terjadi kamu dirampok dalam keadaan tidak ada persiapan apapun, kamu bisa membela diri. Karena memang sifatnya membela diri. Itu pun niatnya bukan membunuh. Hanya sekedar melumpuhkan musuh. Agar kamu aman tidak dirampok kamu. Faidal adal amr ila an yaktulahu. Namun jika lo kondisi memang mau tidak mau membunuhnya, kadangkala ada seperti itu. Kalau kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Dia berambisi sekali membunuhmu. Maka kamu terpaksa melumpuhkannya. Ya, terpaksa. Ini orang mati di tanganmu. Maka kata beliau, "Kaina fi hadhil halah," dalam kondisi seperti ini, engkau tidak dikatakan berdosa. Wa in qutila fa huwa syahid. Dan jika kalau dia yang terbunuh, maka dia syahid. Fadifa'u 'anil mal. Maka orang yang membela harta. Wa 'anil 'ard. Dan membela kehormatan. Wa 'anil nafs. Dan membela jiwa. Bimithalil hal. Dalam keadaan teksnya seperti ini. Bimithli hadil ahwal. Teks kondisinya seperti ini. Ajaj syari'u. Boleh bagi syari'at ini. Syari'at. Yani Islam. Allah dan Rasulnya membolehkan. Lil muta'adda alai. Bagi pihak yang memang dizalimi. Dirampok. Atau diancam. An yudafi'a nafsihi wa malihi wa huramihi. Boleh bagi dia untuk membela dirinya, membela hartanya, dan membela kehormatannya. Bal aujaba ba'dul ulama difa'. Bahkan kata Syekh Rabi, beliau mengatakan, bahkan sebagian ulama mengharuskan untuk engkau membela diri anil hurmat zaujatihi, terhadap kehormatan istrinya atau kehormatan saudari perempuannya. Hadirin, ini keterangan dari beliau. Demikian juga an harimihi yajib alaihi yadafi' an dhalik. Ketika istrinya atau adiknya perempuan atau saudaranya diganggu, maka wajib bagi laki-laki saudaranya atau suaminya membela diri. Jika dafa' dzalika bi atna al-asbab falhamdulillah. Apabila dia bisa dengan gerakan ringan atau dengan pembelaan ringan, kok kemudian aman, alhamdulillah. Umumnya diri kita sedang duduk di terminal, ada yang jahili. Kita mengatakan, cukup begini, dia sudah terbirit-birit. Rampung mak masalah. Aja gawe masalah. Pinter-pinter glutora gawe masalah. Cukup dia sudah takut. Oh ternyata wanitanya ada suaminya. Tidak perlu kamu unjuk gigi. Tahu unjuk gigi? Dengan meringis. Ya. Ini gigu, mana gigimu? Kamu punya gigi juga enggak? Cukup dengan apa yang paling adna. Yang penting selesai masalah. Kamu sudah melakukan pembelaan. Begitu. Tidak perlu kamu melakukan gerakan yang lebih. Adal asbab. Sebab yang paling kecil. Selesai masalah. Walhamdulillah. When adal amr binihaya ila qatlihi. Jikalau digertak, kamu tetap diancam terus. sampai tingkatan terjadi korban pembunuhan, engkau terbunuh atau dia yang terbunuh, balik kembali, maka jika engkau yang membunuh musuh itu, maka engkau tidak berdosa. Wal maktul finar, yang terbunuh dalam neraka. Ya, ini perampoknya atau tukang malaknya tadi. In kutila mu'tada alaih fa huwa syahid. Insyaallah. Kalau yang terbunuh adalah ia yang membela diri, maka dia syahid insyaallah. Yan yakun binafsihi qasidan wajh Allah. Ini berarti apa? Ketika dia bela diri murni karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena faktor lain. Yang diganggu istrinya atau saudarinya atau ibunya, yang diganggu agamanya, yang diganggu hartanya atau jiwanya, betul-betul nampak itu gangguan, mengancam, maka mengharuskan untuk terjadi perkelahian, betul-betul engkau niatkan itu wajh Allah, supaya engkau mendapatkan apa? Asyahid, predikat sebagai orang yang syahid. Umultaziman syari'allahi ta'ala, dalam keadaan kau memegangi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa mujarrad difa'an nafs, bukan semata bela diri saja terhadap jiwa kita. Kan. Dan al-amal bin niat, karena amal itu tergantung dengan niatan. Allah abaha li wa jaza li bal awjaba li difa'an nafsi wa mali wa awjaza li dhalik. Allah membolehkan bagiku, Allah membolehkan, bahkan Allah mewajibkan untuk membela diri dan harta. Wajazali dhalik. Itu. Ketika terjadi hal yang memang tidak diinginkan, saya berkelahi. Nyatanya karena Allah membolehkan. Ini kondisi sudah enggak bisa lagi nih. Harus terjadi perkelahian. Nyatanya Allah membolehkan. Allah membolehkan. Sudah berkelahi. Ternyata kamu berhasil membunuhnya. Kamu tidak terkena dosa. Atau kamu yang dibunuh, maka kamu syahid. Nyatanya karena hadis ini. Begitu, bisa dipahami? Hadin makan saya sebutkan fatwa ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam perkara ini bukan menyelisih hadis Nabi. Bukan menyelisih hadis Nabi ini. Tetapi kaidah Islam, ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi manafi'. Menghindar dari suatu yang merusak didahulukan daripada mengambil yang manfaat ketika ada dua pilihan ini. Atau daf'u. Atau irtikabu akhafu durrain. Melakukan sesuatu yang lebih akhaf madorotnya diantara dua madorot yang berbahaya. Lalu kisahkan. Seorang menaiki kendaraan mobil bersama keluarga dan anak-anak. Ada tukang begal perampok. Dia hanya minta uang. Jika lo kondisinya seperti itu, kasih uang. Kasih uang atau sih? Kenapa? Karena uang yang dia minta tidak seberapa dengan jiwa istrimu dan anak-anakmu. Dan situasinya kamu tidak mampu mengalahkannya. Ada dominasi, kamu pasti akan mati. Karena yang ngerampok 5 orang, umpamanya. Kamu bisa hitung-hitung. Saya lawan siji burung mesti menang. Bapani mong 5 gede duwur nganggo pedang kabeh. Kira-kira neng aku nglawan kepriye ya? Mati ora. Ora sakaken mikir, Pak. Tak kondisi nang perampok ketek mikir di situ ya. Otomatis ini bisa memprediksi. Wah, ge bahaya. Sudah saya menyerah. Kata Syekh, lebih aslah. Lebih ahaf dorornya. Yang dia minta uang di mobil, serahkan 5 juta, 10 juta, itu lebih kecil dibandingkan jiwa. Jiwanya kamu, jiwanya istrimu, jiwa anak-anak. Ini kondisinya kan beda-beda. Ketika bisa satu lawan satu, duel, kamu bawa tas sendiri, ada perampok, serahkan hartamu atau jiwamu. Kamu milih mana? Kan biasa harta apa jiwa? Atau jiwa, begitu ya? Harta atau jiwa? Milih mana? Milih atau. Diajak lakar dulu. Kamu mau ngapain? Jiwanya kamu awas terasanya. Ngapain kamu? Kalau sudah begitu, langsung. Masuk. Oh, dia lari. Walhamdulillah, saya juga belum tentu bisa. Tapi kalau kamu mampu, silakan. Di situ ada kesempatan syaih. Ana punya pengalaman pribadi itu. Ya, saya dipalak. Jam 12 malam. Dan dia seakan-akan mengeluarkan pisau dari jaketnya, jasnya. Saya alhamdulillah pernah belajar. Dia sekalian, dia begitu, secara lewat, mengeluarkan kuda-kuda. Langsung. Cuman begitu saja dia sudah lari. Alhamdulillah. Itu pengalaman pribadi, dua kali saya seperti itu. Ketika pulang malam di terminal Kampung Rambutan. Wah, berkelahi. Alhamdulillah Allah berikan taufik. Tidak jadi berkelahi. Kita kan pakai jubah. Begitulah. Kondisi sudah tidak bisa lagi menghindar. Dia mengacam-mengacam. Ya sudah, saya layani. Alhamdulillah. Dengan sedikit saja gerakan, hanya ya pasang kuda-kudalah. Dia sudah menurun. Mungkin karena menyangka kita mau jenggotan dia medeni dia. Bokawa bom dia. Walhasil dengan adna yang paling sedikit, tidak berarti kita harus unjuk gigi, memiliki keahlian berkelahi. Tidak. Itu tidak diinginkan. Kalau terpaksa harus memang berkelahi dan mengancam jiwa, laba. Kalau kamu bisa, maaf-maaf, lari mencari perlindungan polisi, itu lebih bagus. Daripada kamu mati konyol di situ. Kenapa? Semua adalah dilihat dari sisi mana yang paling maslahat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.